takdir ku menelan. Sirinya berlarian, bersaut-sautan, tegang. Membuka jalan menuju Tuhan. Saya juga. Saat berkunjung ke rumah, menengok ke kamar, ke ruang tengah hangat, menghirup bau masakan kesukaan. pertama.